Sampai kemarin pada pembahasan menjamak di antara dua sholat bahwa ini diperbolehkan dalam kondisi safar. Kemudian berkata al-muallif hafizahullah, wa ammal muddatu allati yamkutuha al-insanu. Adapun al-muddah, lamanya waktu tinggalnya, allati yamkutuha al-insan, yang seseorang itu tinggal di suatu tempat, fil baladi alladhi safara ilaih, ya, di daerah yang dia safar di situ, yang dia melakukan perjalanan. Naam, fal haqqu, maka yang rajih, yang benar, yang kuat, anna man wasala baladan, bahwa barang siapa yang tiba di satu tempat, satu daerah, jadi misalnya berangkat dari Balikpapan ke Surabaya gitu. Ya, maka barang siapa yang sudah tiba di Surabaya, faqad asbaha muqiman, maka dia sudah langsung dianggap mukim begitu tiba. Nah, jadi safarnya itu perjalanannya. Amin ikhwan. Begitu tiba, dia langsung dikatakan mukim, bukan lagi musafir. Amin ikhwan. Nah, dalam artian tidak boleh untuk terkena padanya hukum-hukum sebagai seorang musafir. Paham ini? Nah, tidak boleh mengqasar sholat karena tibanya dia adalah seorang yang mukim. Faura wusulihi, nah, di saat dia datang dan tiba pada tempat itu juga. Nah, begitu tiba langsung dia menjadi seorang mukim. Itu namanya faura wusulihi. Nah, fahamin ya kawan? Ini asal daripada hukum seseorang yang tiba di satu tempat. Nah, kalau dia berangkat lagi misalnya ke Jakarta, sampai di Jakarta turun dari mobil, mukim. Itu asalnya. Nah, laula wurudud dalil, kalau bukan karena adanya dalil, ya, yang menunjukkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqama bi Makkah, tinggal di Mekah arba'ata ayyam, selama 4 hari yaksurus sholat, beliau mengqasar sholatnya selama 4 hari. Nah, kalau bukan karena dalil ini, ya, kata beliau, kita menyatakan tibanya seorang maka dia dikatakan apa? Mukim, itu asalnya. Tiba dimanapun, walaupun dia tidak berniat untuk tinggal di tempat tersebut. Ya, misalnya dia berkeinginan berangkat ke Surabaya, berapa hari? 3 hari. Nah, tibanya dia di sana, mukim. Nah, dia berniat untuk berangkat ke satu tempat, berapa hari? 1 hari. Tinggalnya dia di situ, walaupun dia berniat tinggal di situ 1 hari, dia asal hukumnya adalah seorang yang mukim. Nah, kemudian ada dalil yang merubah asal hukum ini. Yaitu apa? Dalil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata ketika beliau berangkat ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji waktu itu, tinggal di Makkah selama 4 hari beliau mengqasar salat. Beliau mengqasar salat selama 4 hari. Ini bisa difahami. Nah, karena adanya dalil ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tinggal di Makkah selama 4 hari, maka yang asal itu tadi begitu tinggal langsung mukim, itu dibawa ke 4 hari. Paham? Nah, itu asalnya. Jadi yang ada adalah 4 hari. Maka kalau sudah 4 hari, yang selebihnya itu tidak lagi dikatakan sebagai seorang yang musafir. Karena adanya dalil menunjukkan Rasulullah mengqasar sholat selama 4 hari, berarti jarak yang paling maksimal dikatakan seorang itu musafir adalah 4 hari. Jadi kalau misalnya ada seorang yang berniat, saya ingin berangkat ke Surabaya dan berniat untuk tinggal di sana selama 5 hari. Maka begitu datang dia harus menyempurnakan sholatnya. Karena dia berniat untuk tinggal selama 5 hari. Paham teman-teman ikhwan? Nah, Ya. Fanahnu maka kita idza aqamna apabila kita tinggal fi baladin di satu tempat, satu daerah arba'ata ayyamin selama 4 hari qasarna sholata maka kita mengqasar salat kita. Nah. Fa idza wa idza zada an dzalik kalau lebih dari 4 hari atmanna maka kita menyempurnakan. Paham ini ikhwan? Bisa difahami ya? Nah, jadi kalau lebih dari 4 hari, berkeinginan tinggal 5 hari misalnya. Nah, walaupun tempat itu jauh, saya ingin berangkat ke kampung apa ke rumah teman saya misalnya di Surabaya selama 5 hari ataukah 4 setengah hari. Berniat 4 setengah hari. Maka kalau dia berniat seperti itu, maka begitu dia tiba dia harus menyempurnakan sholatnya, tidak boleh mengqasar. Kenapa? Karena dia statusnya lebih dari 4 hari. Faham ini? Hah? Nah, wa huwa madzhabul Imam Ahmad wa Thaifah. Dan ini adalah pendapatnya Imam Ahmad dan segolongan dari kalangan para ulama. Wala yu'aridu dzalik dan ini sama sekali tidak bertentangan ma tsabata fi sahih apa yang telah sahih di dalam as-sahih yakni sahih Bukhari an Anas dari Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqama bi Makkah 10 bahwa Rasulullah itu tinggal di Mekah selama 10 hari. Nah, ada riwayat juga yang menyatakan demikian. Ya, menyatakan bahwa Rasulullah tinggal 10 hari di Mekah. Maksud dari riwayat ini, fahadhil iqamatu yang dimaksud dengan tinggal di sini iqamah yaitu bi Makkah wa nawahiha, Mekah dan sekitarnya. Adapun tinggalnya di Mekahnya itu sendiri hanya berapa hari ya, kawan? 4 hari. 10 hari yaitu 6 hari yang lainnya Kamina seperti turun di Mina, Wagairiha dan di tempat-tempat yang lainnya. Gitu. Dihitung seluruhnya 10 hari. Adapun di Makkahnya itu sendiri hanya 4 hari. Amma nafsu Makkah, adapun di Makkahnya itu falam yakum biha illa arba'ata ayamin yaksur sholah. Maka beliau tidak tinggal di Makkah. Ya, falam yukim biha, beliau tidak tinggal di Makkah kecuali 4 hari dan beliau mengqasar sholatnya. Faham ini, ikhwan? Nah. Ini jelas ini. Permasalahan yang pertama. Lam nantahi. Belum selesai ini. Faham? Faham tak? Iya, sebentar. Ini yang anda jelaskan, faham? Hah? Maaf, faham tak? Maaf, dalam. Hukumnya orang yang ragu. Ah, safar sekarang enggak? Ah, tunggu dulu, nanti. Kapan ya? Ah, belum jelas. Mungkin besok. Besok mau safar, ah, tidak jadi lagi. Terus begitu, ragu. Nah, ini ada hukum tersendiri kata beliau. Faqad shahha 'inda Ahmad wa Abi Dawud an Jabir. Telah sahih diriwayatkan dari riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud dari hadis Jabir. Anna Nabi sallallahu alaihi wa sallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wa sallam aqama bitabuka 20 yauman. Beliau tinggal di Tabuk selama 20 hari yaqsuru sholata. Beliau mengqasar sholatnya selama 20 hari. Kenapa? Ini kan lebih dari 4 hari. Ya betul lebih dari 4 hari, tapi tidak jelas kapan pulangnya, itu kan perang Tabuk. Tidak diketahui kapan selesainya. Nah, mungkin mau pulang besok, ragu. Akhirnya tertunda hari kelima. Mau pulang, ragu. Hari keenam. Mau pulang, ragu. Hari ketujuh. Terus sampai ke hari yang ke-20 dalam riwayat ini. Nah, baru kemudian ada kesempatan untuk pulang. Nah, selama di Tabuk itu, karena ragunya kapan mau pulang, maka sholatnya itu pun diqasar selama 20 hari. Nah, kalau ternyata ragu lebih daripada itu, nah, maka demikian pula tetap di qasar kalau seorang itu ragu. Ini juga ada perselisihan. Wa hadzal madhhabu lazibun, lazimu madhhab Ibnu Abbas. Dan madhab ini merupakan kelaziman dan keharusan dari madhab Ibnu Abbas. Ya. Wa huwa aidan, dan ini juga merupakan muqtadha madhhabil Imam Syafi'i. Ya, kelaziman dari madhabnya Imam Syafi'i wa iddatin min ahli al-ilm, dan beberapa dari kalangan para ulama. Ma'a anna al-Imam Syafi'i yaqul, akan tetapi Imam Syafi'i mengatakan 18 yauman. 18 hari. Wa Ibnu Abbas qablahu yaqul, dan Ibnu Abbas sebelumnya pula mengatakan 19 yauman, 19 hari. Ya, dan kalau lebih madzhab Ibnu Abbas sempurnakan gitu. Wal i'timadu minhum fi dzalika, dan adapun sandarannya dari mereka dalam hal tersebut, ala iqamatihi fi Makkah, bahwa Rasulullah SAW tinggal di Makkah pada waktu itu, ya, tinggal di Makkah waktu itu ketika hendak membuka kota Makkah, pada Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah. Paham ini ya kawan? Itu Rasulullah SAW tinggal selama 19 hari. Itu pendapatnya Ibnu Abbas. Beliau ambil dari situ. Kata Ibnu Abbas, kalau lebih dari itu kami menyempurnakan. Tapi hanya sampai 19 hari. Nah, ya. Kenapa mutaraddidan? Karena ragu. Kapan mau pulangnya gitu. Ah, miqdaru hadhil ayyam, batasannya pada hari-hari ini. Ya, yaitu selama 19 hari. Wa hadhihi nafsul illah allati fi hadits Jabir fi ghazwati Tabuk. Dan ini juga merupakan sebab yang sama. Ya, yaitu karena ragu, tidak tahu kapan pulang. Sama seperti yang terdapat dalam hadis Jabir pada perang Tabuk. Falidzalika qultu, oleh karena itu aku mengatakan innahu lazimu madhhabihim wa muqtada. Sebenarnya kelaziman madhhabnya Ibnu Abbas dan Imam Syafi'i adalah pendapat 20 hari. Begitu. Waqad rajjaha hadzal qawla, dan yang telah merajihkan pendapat ini, wa qala bihi, dan berpendapat dengannya Al-Imam Syaukani rahimahullah dalam Nailul Awtar. Jadi kesimpulannya ikhwan fillah azakumullah, bahwa seorang yang berangkat sampai ke satu daerah, apabila seorang itu menjazm berkeinginan kuat, saya akan tinggal di daerah ini insyaallah taala 5 hari. Ya, menjazmkan. Nah, kalau dia menjazmkan, maka ketika dia tiba, dia itmam pada saat itu juga, karena dia kondisinya bukan musafir. Tapi dia mukim. Paham? Nah, kecuali kalau misalnya berangkat ke satu tempat, ke Surabaya. Kapan pulang? Waduh, enggak jelas. Mungkin besok ya. Ternyata besok masih belum selesai urusan. Oh, mungkin besok. Besok belum lagi selesai urusan, terus tertunda-tunda. Nah, kalau menurut pendapat beliau, sampai keraguan itu 20 hari. Lebih daripada itu, kalau 21 hari harus sempurna walaupun masih belum berangkat. Paham ini? Walaupun masih ragu kapan pulangnya, kalau sudah lebih 20 hari harus sempurna. Paham ini ya kawan? Kalau pendapat Ibnu Abbas 19 hari. Kalau pendapat Imam Syafi'i 18 hari. Paham ini sekarang? Difaham ini pendapat ini. Nah, dan memang terjadi khilaf yang syadid dalam permasalahan ini. Ya, sampai pendapat-pendapat para ulama dalam permasalahan hukum mengqasar itu sampai berapa hari? Itu kurang lebih 20 lebih pendapat. Ya, 20 lebih pendapat. Di antara pendapat-pendapat yang masyhur tersebut, seperti pendapatnya Imam Ahmad. Kalau pendapat Imam Ahmad seperti pendapat beliau ini yang menyatakan 4 hari. Ya, jadi 4 hari. Paham ini ya kawan? Lebih dari 4 hari niatnya, maka wajib hukumnya untuk disempurnakan sholatnya. Paham ini? Paham? Nah, itu madhab Al-Imam Ahmad rahimahullah. Tapi beliau membedakan. Nah, kecuali sholat Jumat dan kecuali berpuasa. Pendapat beliau. Karena apa? Syarat orang yang wajib hukumnya melaksanakan sholat Jumat apabila seseorang itu datang ke tempat tersebut dengan niat untuk tinggal. Adapun orang yang mau tinggal 5 hari atau 6 hari tetap harus menyempurnakan sholat, kecuali sholat Jumat hukumnya tidak wajib bagi dia untuk dia laksanakan, kata beliau. Puasa di bulan Ramadan tidak wajib. Kenapa? Karena dia walaupun dia statusnya mukim, tapi mukimnya ghairu mustautin, tidak ingin menjadikan itu sebagai tempat tinggal. Paham? Pendapat kedua, pendapatnya Imam Syafi'i dan juga pendapat Imam Malik. Mereka menyatakan bahwa kalau seorang itu berniat 4 hari, seorang berniat 4 hari, maka dia wajib menyempurnakan sholatnya. Ya? Paham ini, ikhwan? Tahu bedanya dengan mazhab yang pertama? Hah? Kalau pertama apa tadi? Berniat lebih dari 4 hari. Jadi kalau dia berniat 4 hari masih statusnya musafir. Boleh mengusap sholat. Paham ini, ikhwan? Tapi kalau lebih dari 4 hari, mah disempurnakan. Nah, kalau Imam Syafi'i menyatakan, kalau 4 hari dia berniat tinggal di tempat tersebut, itu harus disempurnakan sholatnya. Cuman beliau menyatakan, tapi tidak dihitung hari masuknya dia ke daerah itu dan hari keluarnya. Nah, jadi kalau misalnya datang ya, dari sini jam 9, sampai ke Surabaya jam 9 misalnya. Sampai di sana jam 9. Harinya itu tidak dihitung. Kapan mulai dihitung? Besoknya. Nah. Paham ini ya, kawan? Nah, itu kalau Imam Syafi'i. Hari masuknya, hari keluarnya tidak dihitung. Nah. Berarti kalau dihitung semua dengan hari masuk, hari keluar, berarti berapa hari? 6 hari. Nah. Kalau 5 hari dia berniat dengan hari masuk dan hari keluar, maka dia musafir. Kalau dia berniat 6 hari, ya, dengan hari masuk dan hari keluar, maka dia sempurnakan. Kalau pendapat Abu Hanifah menyatakan apabila seseorang berniat tinggal selama 15 hari atau lebih, barulah dia sempurnakan. Kalau kurang daripada itu, maka dia boleh mengqasar. Nah, pendapat Syaukani sebagaimana antum disebutkan di sini. Ya, 20 hari. Dan yang dinukilkan dari Ibn Abbas 19 hari. Nah. Dan semua pendapat-pendapat ini fi ghayatin min adh-dha'f, sangat lemah sekali. Ya. Termasuk dari pendapat yang dikemukakan oleh al-muallif di dalam kitab ini. Dan yang rajih dari permasalahan ini adalah apa yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dan Syekh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullah, Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, dan yang lainnya dari para ulama, mereka merajihkan bahwa apabila seseorang berkeinginan untuk berangkat ke suatu daerah dalam keadaan dia tidak berniat untuk tinggal di daerah tersebut, tapi misalnya untuk kerja, paham ya? Untuk kerja, ataukah karena ada suatu kesibukan tertentu yang kapan dia menyelesaikan kesibukannya itu, maka barulah dia pulang. Maka orang ini kedudukannya sebagai seorang musafir, berapa lama pun dia tinggal, 1 tahun kah, 2 tahun kah, 3 tahun kah, dan seterusnya, walaupun dia tinggal selama-lamanya, ataukah walaupun dia tinggal sampai dia meninggal, ya. Dan ini insyaallah ta'ala, karena permasalahan ini kelihatannya sangat penting sekali untuk kemudian kita mengetahui dengan jelas permasalahan ini, maka insyaallah ta'ala besok kita akan bacakan fatwa dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang beliau memaparkan pembahasan ini dan membantah setiap madhab yang berpegang kepada satu bilangan tertentu. Dan beliau mendatangkan beberapa atsar yang datang dari salaf, dari Abdullah bin Umar, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhum dan yang lainnya, yang menunjukkan bahwa madhab inilah yang terkuat. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga berbicara panjang lebar dalam satu kaset khusus membantah orang-orang berpendapat adanya pembatasan-pembatasan tersebut di dalam kaset beliau Al-Jam'u wal-Qasru fi Safar, dan juga di dalam kitab beliau Asy-Syarhul Mumti', dan juga Syekh Al-Albani rahimahullah banyak berbicara dalam beberapa kaset beliau. Dan insyaallah taala di pertemuan yang berikutnya kita akan bacakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebelum kita masuk ke pembahasan yang baru. Wallahu a'lamu bissawab. Dari Jawa misalnya datang ke Balikpapan dalam rangka untuk thalabul ilmi, orang ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, apabila seorang itu ketika datang ke tempat tersebut lalu kemudian dalam artian tidak jelas bagi dia apakah dia pulang atau tidak. Maksudnya datangnya dia ke tempat itu punya keinginan pula untuk tinggal. Kenapa? Karena menakjubkan dia ya dengan keadaan yang ada di daerah tersebut. Maka orang yang seperti ini karena dia dalam keadaan seperti itu tetap dihukumi sebagai seorang yang mukim. Seorang yang mukim. Ya, karena ada keinginannya untuk tinggal di tempat tersebut. Akan tetapi apabila seseorang datang ke tempat tersebut, satu tempat dalam rangka untuk thalabul ilm, yang mana apabila dia belajar 2, 3, 4, 5 tahun maka kemudian dia berniat yang kuat untuk kembali ke daerahnya, maka dia statusnya sebagai seorang musafir dan bukan sebagai seorang mukim. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Wallahu a'lamu bis-shawab.